Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, la budda ma'a hadha min al-iman bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. Kita ulangi. قال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bersama dengan ikrar tauhid harus pula beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi, dan beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah mengimani semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih, dan beriman kepadaku dan apa yang aku bawa. Beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lama su'ila an qital at-Tatar, ketika ditanyakan tentang perang melawan Tartar. Faqala, maka beliau berkata dengan kaidah, kullu ta'ifatin mumtani'atin 'an iltizami syara'il Islam adh-dhahirah min ha'ula'il qaum aw ghairihim fa innahu yajib qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ahu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap kelompok yang mumtani'ah, yang tidak mau beriltizam, berpegang dengan syariat-syariat Islam yang zahir, syariat Islam yang zahir adalah yang tampak, bukan yang batin. Apakah dari kalangan mereka, bangsa Tartar, ataupun bukan, maka wajib diperangi. Jadi kaidahnya, siapa yang tidak mau terikat, tidak mau berpegang dengan syariat Islam yang zahir, maka dia diperangi. Apakah dari kalangan bangsa Tatar ataupun bangsa lain. Fa'inahu yajib qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ahu. Wajib diperangi mereka sampai mereka mau beriltizam dengan syariatnya. Wa'in kanu ma'adhalika natiqina bisyahadatain. Walaupun mereka dengan itu masih berucap kalimat la ilaha illallah, atau berpegang juga dengan sebagian syariat. Apa buktinya? Buktinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qatala Abu Bakar was-sahabatu radhiyallahu taala anhum mani'iz zakah. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sebagai khalifah was-sahabah dan para sahabat. Qatala, mereka memerangi atau qatalu radhiyallahu taala anhum mani'a zakah, mereka memerangi penolak-penolak zakat. Apakah mereka salat? Salat. Apakah mereka bersyahadat? Bersyahadat. Tetapi kenapa diperangi? Karena mereka menentang zakat. Saya, kami tidak mau zakat. Maka diperangi sampai menerima az-zakah. Ini bicara tentang hukum. Bicara tentang hukum. Adapun bicara tentang siapa yang menegakkannya adalah penguasa muslim. Adapun rakyat tidak berhak mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah. Wa ala hadha ittafaqa al-fuqaha ba'dahum, dan dengan ini sepakat seluruh para fuqaha, para ulama, atas diperanginya mereka-mereka yang tidak mau berpegang dengan syariat Islam yang zahir, sekali lagi. Kalau puasa, tidak zahir. Karena tidak diketahui apakah dia puasa atau tidak puasa. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang sangat zahir adalah salat dengan zakat. Dan Allah sebutkan dua, salat dengan zakat dalam Al-Quran. Wa in tabu wa aqamu shalah wa atuz zakah. Kalau mereka taubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Apa maknanya? Maknanya kalau masih belum mau salat, masih belum mau keluar zakat, maka diperangi. Tetap diperangi oleh penguasa muslim. Jadi ini untuk menunjukkan saja, untuk menunjukkan bahwa la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadatain, memiliki konsekuensi, memiliki satu keharusan, yaitu menegakkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam, khususnya yang zahir, yang tampak, yang terlihat. Kalau urusan batin, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia hanya bisa menghukumi secara zahir. Adapun batin kita enggak tahu. Nah, wallahu ta'ala a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu. Qala, berkata lagi beliau, Syekhul Islam rahimahullah, fa'ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'dus salawatil mafrudat, maka kelompok manapun yang menolak untuk sholat yang wajib-wajibnya, awil siyam, awil hajj, atau puasa atau haji, awan iltizami tahrimi dima, atau menolak untuk menjaga darah kaum muslimin, menolak siyam, maksudnya saya tidak mau puasa, itu zahir. Tetapi kalau ya saya puasa, ternyata dia tidak puasa, itu tidak zahir. Tapi kalau terang-terangan mengatakan saya tidak mau puasa, maka ini dipaksa dalam Islam. Karena sudah masuk Islam. Beda dengan orang Nasrani atau Yahudi yang mereka belum masuk Islam, maka mereka dibiarkan dengan agama mereka dalam keadaan dilindungi di dalam negara Islam, tidak diganggu. Tetapi kaum muslimin yang sudah mengaku sebagai muslimin, tidak mau salat, dipaksa harus salat. Kalau enggak dihukum sebagai murtad. Barakallahu fikum. Dan juga siapa yang tidak mau berpegang dengan hukum menjaga darah kaum muslimin, atau menjaga harta kaum muslimin, atau tentang khamar, atau tentang judi, atau nikah dawatil maharim, atau anil tizam jihadul kufar, atau tidak mau memerangi orang-orang kafir, dan lain-lainnya. Dari iltizam wajibat, dan lain-lainnya dari kewajiban-kewajiban agama, wajibat ad-din, wa muharramatihi, dan juga masalah yang haram dalam agama, alati la udhra, yang tidak ada udhur baginya, li ahadin fi juhudiha, enggak ada udhur bagi siapapun untuk menentangnya, au tarkiha, atau meninggalkannya, la yakfurul wahid bi juhudiha, yang seseorang akan dikafirkan kalau dia menentangnya. Juhud, hati-hati, jangan salah paham. Jangan kemudian mengatakan bahwa kitab ini mengajarkan takfir. Karena ini juhud. Orang yang tidak mau berpegang dengan haramnya khamr, orang yang tidak mau berpegang dengan haramnya judi, maka dia kafir. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan orang yang tidak mengerjakan, tetapi orang yang tidak mau menerima hukum. Paham maksudnya? Bedakan antara dua keadaan. Rajulun mu'minun anna al-khamr haram, beriman bahwa khamr haram. Wa mu'min anna al-maisir haram. Wa mu'min anna dima' al-muslimin haram, bahwa darah kaum muslimin haram. Beriman dia. Tapi kemudian tergoda oleh hawa nafsunya, minum khamr. Orang ini bermaksiat, bukan orang kafir, orang yang bermaksiat. Karena keyakinannya menyatakan bahwa itu haram. Imannya masih ada, sehingga dia gelisah dengan dosanya, dia gelisah dengan pelanggaran-pelanggarannya. Maka dia masih mukmin, atau dikatakan fasik, tapi tidak kafir. Adapun yang kedua, rajulun yaqul ana ma umin an al-khamr haram. Aku tidak yakin dan aku tidak mau menerima kalau khamr haram. Saya mau Islam, tapi saya mau mengatakan atau mau menerima khamr itu halal. Saya enggak mau dikatakan khamr haram. Apa hukumnya? Kafir. Kenapa? Karena ini orang juhud namanya. Disebut dengan kufrul juhud. Menentang. Saya masuk Islam, tapi sholat saya enggak mau. Ya enggak bisa. Itu bukan Islam namanya. Atau saya masuk Islam, tapi saya enggak mau puasa. Ya, tetap bukan Islam. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa semua itu benar dan saya siap sholat, saya siap mengeluarkan zakat semua. Tapi puasa saya enggak mau. Apa hukumnya? Kafir. Tapi kalau ada orang-orang yang puasa Ramadan, gembira, ikut puasa sehari, dua hari, setelah itu rokok lagi besoknya. Apakah kafir? Tidak. Kok beda? Beda. Karena dia kalau ditanya, kamu yakin gak ini adalah syariat Allah? Dia yakin. Bahkan dia merasa kalau dia berdosa. Berbeda. Sehingga barakallahu fikum. Yang seperti ini, yang sering salah paham. Ketika kita mengajar tentang kufur juhud, dikira kita mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Padahal kufur juhud itu kufur penolakan. Apa artinya Islam? Hah? Islam itu menerima. Apa itu juhud? Lawannya. Juhud itu lawannya. Maknanya Islam adalah aku tunduk, aku terima syariat Islam. Maka itu namanya muslim. Tapi kalau dia, aku tidak mau. Salat, aku gak mau. Ini namanya bukan muslim. Karena tidak ada istislam. Gak ada ketundukan. Bahkan jahada. Baik. Kembali kepada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka siapa yang menolak, perhatikan, kalimat menolak itu menunjukkan juhud ya. Juhud. Siapa yang menolak, tidak mau menerima wajibnya salat, tidak mau menerima wajibnya puasa, tidak mau menerima wajibnya haji, tidak mau menerima wajibnya menjaga darah kaum muslimin, tidak mau menerima wajibnya menjaga harta kaum muslimin, tidak mau menerima tentang haramnya khamr, haramnya maisir, haramnya nikah dzawatil ahram, dan tidak mau pula berpegang dengan jihad. Tidak mau dia menerima wajibnya jihad. Au ghairi dzalik dan lain-lainnya. Dari kewajiban-kewajiban agama yang tidak ada udzur padanya untuk menolaknya. Yang allati yakfur al-wahid bijuhudiha. Yang seseorang akan dikatakan kafir kalau menolaknya. Kalau menolaknya. Fa inna ta'ifatal mumtani'ah tuqatal. Karena kelompok yang menentang hukum-hukum tadi diperangi alaiha. Wa in kanat muqirratan biha, walaupun dia menetapkan, wa hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama, dan ini yang aku tidak melihat perselisihan di kalangan para ulama. Artinya sepakat para ulama yang namanya muslim harus tunduk, harus menerima. Kenapa? Kalau haula'i indal muhaqiqin laisu bughatan. Mereka, menurut para muhaqiq, bukan bughat. Tahu bughat? Bughat itu penolak atau penentang penguasa, pemberontak. Bughat adalah pemberontak. Mereka bukan pemberontak. Diperanginya bukan karena menentang penguasa. Baluhum kharijuna anil Islam. Bahkan mereka keluar dari Islam. Perhatikan. Apa perbedaannya diperanginya Khawarij dengan diperanginya orang-orang Tartar? Beda. Kalau Khawarij diperangi karena mereka bughat. Bughat itu penentang penguasa. Mereka para pemberontak. Bagaimana Khawarij? Sebagian besar para ulama menyatakan masih muslimin. masih muslim. Tapi kok diperangi? Iya, karena mereka mengganggu, mengacau, dan mereka pemberontak, maka mereka diperangi sampai berhenti dari perbuatan jeleknya. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan murtaddin? Penolak-penolak zakat. Adapun para penolak zakat diperangi karena mereka riddah, karena mereka murtad. Keluar dari agama. Dan tentunya akan berbeda dua keadaan tadi. Nah, mereka-mereka yang tidak mau iltizam, yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, yang menolak untuk menerima wajibnya salat, menerima atau nolak, menolak menerima wajibnya puasa. Bagaimana hukumnya? Sama saja. Seperti mani izzakah, seperti para penolak-penolak zakat. Dan ini yang kami tidak dapat di perselisihan di kalangan para ulama. Qala wa ulai 'inda al-muhaqqiqin laysa bugha. Dan itu menurut mereka para ahli pentahqiq, peneliti-peneliti, para ulama, itu bukan bughat. Diperanginya bukan karena bughat, tetapi karena mereka keluar dari Islam. Intaha. Selesai ucapan beliau dalam Majmu' Fatawa juz ke-28. Qala wa ha'ula'i 'inda al-muhaqqiqin wa qawluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Sekarang kembali kepada kalimatnya, hadisnya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatil an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa. Kalau mereka sudah melakukannya, terlindungi dariku darahnya dan hartanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Apa makna hisabuhum 'ala Allah? Ay Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisabuh. Yani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memegang urusannya. Urusan hisabnya. Allah yang akan menghitungnya. Fa in kan shadiqan jazahu bi jannatin na'im. Kalau ternyata jujur dari hatinya, Allah akan berikan balasannya dengan surga yang penuh nikmat di dalamnya. Wa in kana munafiqan, kalau ternyata munafik, dihukumi di dunia oleh kaum muslimin sebagai muslim, ternyata munafik, maka niscaya Allah yang akan menghitungnya. Adzabahu al-'adzab al-alim. Allah akan adab dia dengan adab yang pedih. Amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahir. Adapun di dunia, maka hukumnya 'ala adh-dhahirnya saja. Batinnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ata bit tauhid wa lam ya'ti bima yunafihi dhahiran. Siapa yang mendatangkan tauhid, mengikrarkan la ilaha illallah dan tidak mendatangkan perbuatan-perbuatan yang menentang atau yang menyelisihi la ilaha illallahnya atau yang membatalkan la ilaha illallahnya secara zahir. Kalau orang itu iltazama syara'i al-Islam, kalau orang itu tetap terlihat pada zahirnya syariat Islam, wajabal kaffu anhu, maka kita harus menahan tangan kita. Zahir, adapun batin kita enggak tahu. Kalau zahirnya dia salat, puasa, haji, umrah masyaallah, lah berarti dia muslimin. Jangan kemudian gampang-gampang mengatakan mereka kufar. Itu maknanya nahkum ala zahir. Nahkum ala zahir. Zahirnya mereka berpegang dengan salat, puasa, haji sebagaimana muslimin yang lainnya, maka nahkum ala zahirihi. Kita hukumi secara zahirnya bahwa mereka muslimin. Yang tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, enggak boleh ditumpahkan darahnya, enggak boleh dirampas hartanya, ila akhirih. Bagaimana kalau ternyata dusta? Hisabuhu 'ala Allah. Urusan hitungannya nanti Allah yang akan hitung. Masalah hatinya Allah yang akan menghitung. Apakah jujur atau tidak jujur, Allah yang akan menghisab nanti yaumul qiyamah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh Wa afadal hadis anna al-insan qad yaqul la ilaha illallah wa la yakfur bima ya'bad min dunillah wa lam ya'ti bima ya'san damuhu wa maluhu. Kata beliau, hadis ini memberikan faedah bahwa seseorang kadang bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah dan tidak la yakfur bima yu'bad min dunillah, tetapi tidak mengkufuri apa-apa yang diibadahi selain Allah. Walam ya'ti bima ya'sim damuhu wa maluh, dan juga tidak mengerjakan apa yang dengan itu terlindungi darahnya dan hartanya. Mungkin apa enggak mungkin? Berarti mungkin terjadi. Karena Nabi menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, berarti ada yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata tidak mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Dia bertauhid, tapi orang lain musyrik dikatakan benar, tidak salah, tidak diingkari. Maka Nabi menyatakan jangan, harus mengucapkan la ilaha illallah dan harus mengingkari kesyirikan-kesyirikan, bahwa itu adalah kesyirikan. Apalagi kelanjutan hadisnya, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Artinya ini syarat berikutnya, karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak mengikuti, tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Beriman mengucapkan la ilaha illallah, katanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi syariat hijab tidak percaya. Ah, itu adat Arab saja. Bahkan ada yang menyatakan sholat tidak perlu. Siapa itu? Kaum ingkaru sunnah. Menyatakan sholat itu cukup doa. Tidak perlu pakai sujud, pakai ruku, pakai lima waktu sehari. Ngapain kata mereka? Astagfirullah. Maka Nabi menyatakan yang terlindungi darah dan hartanya adalah mereka-mereka yang setelah bersyahadat diiringi dengan pengingkaran terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Dan juga diiringi dengan berpegang dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini menunjukkan barakallahu fikum, adanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata mereka tidak mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, atau ada yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata tidak berpegang dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kama dalla ala dzalikal ayatul muhkamatul ahadits, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat dan hadis yang muhkamat. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab. Kata musannif, kata penulis rahimahullah, syarahnya dari pembahasan ini adalah apa yang setelah ini nanti dari bab-bab. Jadi ini adalah ringkasnya. Rinciannya akan dibahas pada semua bab setelahnya. Karena bab ini, setebal ini, membahas apa? La ilaha illallah. Membahas tauhid la ilaha illallah. Berarti ini semua syarah dari la ilaha illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bab setelahnya, masalah syiriknya, menggantungkan tali atau gelang-gelang untuk tolak bala. Bab berikutnya lagi, syiriknya, memakai jampi-jampi dan jimat-jimat. Yang berikutnya lagi, menyatakan termasuk syirik kalau cari berkah dari pohon-pohon atau dari batu-batu. Bab berikutnya lagi, termasuk syirik menyembelih untuk selain Allah, memberikan sesajen untuk selain Allah. Ini barakallahu fikum, semuanya keterangan tentang tauhid la ilaha illallah. Syarahnya, qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, wa dzakara wa dzalika anna ma ba'daha min al-abwab, yang demikian karena apa yang setelah ini dari bab-bab, fihi ma yubayyinu tauhid, di dalamnya ada perkara yang menjelaskan tauhid. Wa yuwaddih makna la ilaha illallah, ada yang menjelaskan makna la ilaha illallah. wa fihi, dan padanya ada keterangan asya'a katsira, sekian banyak perkara dari syirik-syirik, apakah syirik kecil atau syirik besar. Wa ma yuwassil ila dhalika, dan juga ada penjelasan apa yang membawa pada kesyirikan-kesyirikan seperti al-ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan seseorang, atau kebid'ahan, mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama. Mimma tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, perkara-perkara yang kalau ditinggalkan itu adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Atau kita terjemahkan, mimma tarkuhu min madmuni la ilaha illallah, yang meninggalkannya merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Meninggalkan syirik-syirik kecil, meninggalkan syirik-syirik besar, meninggalkan jalan-jalan menuju kesyirikan, itu semua konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Tarkuhu min madmun, meninggalkannya merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Faman arafa dhalika wa tahaqqaquhu, siapa yang mengetahuinya dan kemudian mewujudkannya, tabayyana lahu, akan jelas baginya makna la ilaha illallah, wa madallat alaihi min al-ikhlas, dan juga akan jelas apa yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas la ilaha illallah dari peniadaan-peniadaan syirik, dari penafian-penafian syirik. Wa bidaddiha tatabayyana al-asya'u, dan dengan lawannya akan jelas segala perkara. Ya Pak ya. Dengan lawannya akan jelas segala perkara. Dingin itu apa sih? Tidak panas. Dengan lawannya kan akan jadi jelas. Nah, ini panas. Kau pegang panas. Nah, yang enggak seperti itu namanya dingin. Wa bi'abdadiha tatabayyanul asya'u, dengan lawan-lawannya sesuatu jadi jelas. Mau menjelaskan tentang kebaikan, ya tidak jelek. Mau menjelaskan tentang kejelekan, yang tidak baik itu jelek. Baik. Sekarang tauhid dijelaskan dengan apa? Dengan lawan-lawannya juga. Tauhid itu adalah yang tidak syirik, tidak berbuat, tidak berdoa pada selain Allah. Tauhid itu tidak meminta kepada kuburan-kuburan dan pohon-pohon keramat. Tauhid itu tidak mengkultuskan seseorang seakan-akan dia Tuhan. Tauhid itu terus terbutkan lawan-lawannya kesyirikan-kesyirikan-kesyirikan. Maka itu akan jadi jelas tauhid. Berarti apa yang ada dari bab-bab di dalam kitab ini, semuanya tubayyinut tauhid, menjelaskan tauhid. Karena biduddiha tatabayyanul asya'u, karena dengan lawannya sesuatu akan jadi jelas. Fama'rifatul asghar minasyirki, dengan mengenali syirik-syirik kecil, yu'rafu, akan diketahui, ma huwa a'zama minhu, akan diketahui apa yang lebih besar daripadanya. Ini syirik kecil dan diancam dengan ancaman besar, berat dalam Quran dan Sunnah. Maka kita jadi tahu, apalagi syirik besar. Kan begitu. Naam. Yuraf ma huwa a'zam minhu min asyirkil akbar, akan diketahui apa yang lebih besar dari syirik-syirik besar yang akan membatalkan tauhid. Wa ammal asghar fa inama yunafi kamalu, adapun syirik-syirik kecil hanya menghilangkan kesempurnaannya. Faman ijtanabahu, siapa yang menjauhinya, fahuwal muwahhid haqqan, siapa menjauhinya berarti dia seorang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya. Menjauhi syirik-syirik besar dan juga menjauhi syirik-syirik kecil. Wa bi ma'rifati wasa'il syirik, dengan mengetahui jalan-jalan kesyirikan. Wa nahyu 'anha litujtanab, mengetahui jalan-jalan syirik dan mengetahui larangan-larangannya agar dijauhi. Nabi menyatakan jangan bangun kuburan. Nabi menyatakan jangan berikan cahaya di kuburan. Nabi menyatakan jangan pasang ini dan itu. Dilarang oleh Nabi, bahkan ada laknat dari Nabi. La'anallah, Allah melaknat siapa yang membuat kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Kalau kita tahu jalan-jalan syirik sudah dilarang sedemikian kerasnya, apalagi kesyirikannya. Iya kan? Kenapa kuburan gak boleh dibangun? Khawatir jadi tempat keramat. Khawatir disembah. Kenapa kuburan gak boleh ditinggikan? Kenapa kuburan gak boleh dibangun kubah? Kenapa kuburan gak boleh dicat? Kenapa kuburan gak boleh demikian-demikian? Semua larangan-larangan itu ada dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan diancam dengan ancaman-ancaman. Tapi kenapa? Mengapa demikian? Kata para ulama, karena membawa kepada kesyirikan. Oh, itu bukan syirik. Bukan, tapi membawa kepada kesyirikan. Tariq ila syirik. Atau dari'ah ila syirik. Jalan membawa kepada kesyirikan. Kalau jalannya saja dilarang dengan keras, apalagi syiriknya. Menjelaskan gak itu? Menjelaskan syirik atau gak menjelaskan syirik? Menjelaskan syirik. Betapa jeleknya kesyirikan. Dan berarti menjelaskan tauhid. Yang maknanya adalah mengesakan Allah dan tidak syirik. Yang maknanya adalah menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Ternyata jalan-jalannya saja yang menuju kesyirikan sudah dilarang dengan keras. Dalam Quran wa sunnah. Litujtanab. Maka dengan itu tu'rafu. Al-ghaya. Dengan itu akan diketahui apa yang menjadi tujuannya. Alati nuhiya anil wasail li ajliha, yang dilarang jalan-jalannya karenanya. Ini kesyirikan. Jalan-jalannya dilarang. Ulu fiddin, dilarang. Melampaui batas terhadap seseorang. Memuji berlebihan, dilarang. Atutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Membangun kuburan, dilarang. La tujassus. Jangan dicat. Jangan dibangun. Jangan dibikin kubah. Jangan jadikan masjid. Semua itu haram hukumnya dan bahkan keras larangannya. La'anallah al-Yahud. Allah melaknat Yahudi. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Ala falatattakhidhu qabri watanan ya'bad. Ketahuilah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ini qul inna a'udzubikumullah. Larangan keras dari jalan-jalannya. Alhamdulillah. Kalau jalan-jalannya dilarang dengan keras, bagaimana syiriknya? Lebih-lebih lagi. Ini sebut ghaya. Atau jamaknya? Wasail. Maka itu dimaksud oleh beliau dengan ghaya. Perhatikan ucapan beliau. Bima'rifati wasaili syirik, dengan mengetahui wasilah-wasilah syirik, wa nahyu anha, dan larangannya litujtana, tu'raful ghayat, akan diketahui ghayatnya. Ini ghayat syirik. Allati nuhiya anil wasaili ajliha, yang wasilah-wasilahnya dilarang karena ghayat itu tadi. Fa inna ijtinaba dhalika kullih yastalzim at-tauhid wal ikhlas, maka menjauhi semua itu akan berkonsekuensi tauhid dan keikhlasan. Bal yaqtadihi, bahkan sudah perkara yang tidak bisa dipisahkan. Yaqtadihi artinya perkara yang seharusnya. Orang yang bertauhid harus menjauhi kesyirikan. Untuk menjauhi kesyirikan harus menjauhi wasilah-wasilahnya. Ya. Wa fiha aidan min adillati tauhid. Padanya juga ada dalil-dalil tauhid. Seperti penetapan sifat-sifat. Kalau demikian sifat-sifat Allah, maka tentunya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Wa tanzihur rabbi ta'ala. Juga pensucian Allah SWT dari sifat-sifat yang tidak pantas. Ta'ala, ta'ala amma la yaliqu bijalali. Maha suci Allah, lagi maha tinggi dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Maha suci. Wa kullu ma yu'arrif billah, dan semua yang mengenalkan pada Allah dari sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaannya, dalil-dalil rububiyahnya, bukti-bukti rububiyahnya, dan juga yadullu ala annahu huwal ma'bud, dan juga apa menunjukkan bahwa Allah lah yang pantas diibadahi wahdahu. Itu juga menerangkan tauhid. Wa anna al-ibadah la taslu illa lahu, dan bahwasanya ibadah tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Karena sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Sifat maha kaya, maha kuasa, maha memberi, maha menentukan segala sesuatu, yang menakdirkan, yang menetapkan. Maka kenapa kita meminta kepada yang tidak memiliki pengaruh apapun? Minta kepada yang menakdirkan, yang menentukan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Berarti berita tentang sifat-sifat nanti di akhir-akhir ada tentang sifat Allah, itu pun tauhid, menjelaskan tauhid. Wa hadha huwa at-tauhid. Wa ma'na syahadat an la ilaha illallah. Dan itulah makna syahadat la ilaha illallah. Ilahuna naktafi.